السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita lanjutkan pelajaran kita, pembahasan terhadap kitab Syarah Masail Jahiliyah, yang mana saat ini kita telah sampai kepada masalah ke-110. Masalah ke-110, ya. Alhamdulillah, meskipun dengan berbagai keadaan yang ada sekarang, namun kita masih bisa membaca, melanjutkan pembacaan kitab ini. Bahkan kita hampir selesai, ya, membaca kitab ini. Yang mana, ya, lebih dari setengahnya atau bahkan lebih darinya kita baca dalam keadaan taklim, ya, online seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha kita. Judulnya adalah I'tida'uhum 'ala du'atil haq. Tindakan mereka mengganggu, merusak, menyerang dan juga hal-hal semisalnya terhadap du'atil haq, terhadap para penyeru kebenaran. Ini adalah sebuah kebiasaan yang diwarisi oleh orang-orang jahiliyah, serta sebuah kebiasaan yang mana, ya, selalu dilakukan oleh para musuh-musuh kebenaran. Tidak bisa mereka menangkis kebenaran dengan kebatilan yang mereka punya, maka mereka menggunakan kekuatan dengan gangguan dan juga permusuhan serta perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Al-Mas'alatul 'Asyirah ba'dal mi'ah, masalah ke-110. Qatlul ladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Membunuh orang-orang yang mengajak serta memerintahkan kepada keadilan di tengah-tengah manusia. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah taala dalam syarahnya, min jumlati a'malil yahud al-qabihah. Di antara perbuatan-perbuatan buruk yang biasa dilakukan orang-orang Yahudi dulu, ya, dan juga diikuti oleh orang-orang, ya, jahiliyah lainnya, ya, orang-orang Yahudi melakukannya sebagaimana dalam telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya. Au kullama ja'a rasul ma la tahwa anshum fariqan kadzdzabu wa fariqan yaqtulun wa fariqan taqtulun fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Setiap datang rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka sebagiannya mendustakan, sebagiannya lagi membunuhnya, ya. Maka sebutkan di sini qatlul anbiya, di antara kebiasaan orang Yahudi adalah membunuh para nabi. Wa qatlud du'ati ila Allah, demikian pula membunuh para dai ila Allah, orang-orang yang menyeru Allah Subhanahu wa taala. Maka para dai adalah warasatul anbiya, para pewaris para nabi, pengganti mereka, tangan penyambung tangan mereka dalam dakwah. Maka sebagaimana atau hal-hal yang dialami oleh para nabi dari gangguan, demikian pula akan dialami oleh para duat, ya. Kama qala ta'ala innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Kata Allah ta'ala, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, sungguhnya orang-orang yang ingkar, kafir dengan ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq, serta membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, ya, wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas, serta membunuh orang-orang yang memerintahkan kepada keadilan di tengah-tengah manusia, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beri kabar gembira kepada mereka tentang azab yang pedih yang akan menimpa mereka. Ya. Dalam ayat ini disebutkan wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Membunuh para nabi tanpa adanya suatu alasan yang benar, ya. Bukan artinya ada keadaan di mana pembunuhan terhadap para nabi adalah dilakukan karena al-haq. Tidak ada seperti ini. Akan tetapi, ya, bighairi haqq ini sebagai penegasan bahwasanya mereka sama sekali tidak memiliki alasan dalam tindakan pembunuhan kepada para nabi. kecuali karena kebencian mereka terhadap al-haq yang dibawa oleh para nabi tersebut dan yang dibawa oleh para ulama tersebut. Maka demikian pula para duat ilallah, sama keadaannya. Mereka juga dimusuhi ya oleh para orang-orang yang tidak ingin diingkari kemungkarannya. Ya, oleh orang-orang yang tidak ingin meninggalkan kemungkarannya, mereka dimusuhi orang-orang yang menyeru kepada kebenaran. Wa kadzalika man qama fi wajhil haq wa sadda an sabilillah wa qatala ad-du'a ila Allah al-amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar fa innal ayah tatanawaluhu. Kemudian sesuatu yang Rasulullah Taala wa kadzalika man qama fi wajhil haq. Demikian pula orang-orang yang berdiri untuk menentang kebenaran serta menghalanginya. Wasadda sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah ya dengan cara-cara yang buruk, baik dengan tuduhan-tuduhan ataupun bahkan kekerasan-kekerasan langsung kepada para duat dan orang-orang yang mengikutinya. Wa qatala du'a ila Allah al-amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar, serta membunuh para penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kebaikan serta melarang dari kemungkaran. Fa innal ayah al-karimah tatanawaluhu, maka ayat yang mulia ini mencakupnya juga. Li'annahu salaka maslaka ahli jahiliyah fayakunu hukmuhu hukmahum, karena dengan ini ia telah mengikuti jalannya ahli jahiliyah, maka hukum baginya adalah hukum bagi mereka. Ya, hukum bagi mereka. Ini menjelaskan bahwasanya ahlul jahiliyah ya memusuhi orang-orang yang seperti ini. Maka ini juga merupakan ya sebuah pelajaran serta pengingat bagi seorang dai untuk bersabar. Untuk bersabar atas berbagai gangguan. Karena orang-orang yang jauh lebih mulia dari mereka para nabi juga mendapat berbagai gangguan. Maka demikian pula para duat, para ulama pasti akan mendapat gangguan dari orang-orang yang tidak menyukai mereka. Baik gangguan tidak langsung ataupun bahkan gangguan kepada fisik. Kemudian masalah yang berikutnya adalah masalah ke-111 yang diberi judul Al-Imanu Bil Batil. Beriman ya kepada hal-hal yang batil, ya kepada hal-hal yang batil. Mereka ahlul jahiliyah di antara sifatnya adalah ya beriman kepada hal-hal yang batil dan justru mengingkari hal-hal yang hak. Hal-hal yang benar mereka ingkari, hal-hal yang tidak benar dan juga merupakan kesesatan mereka yakini. Ya. Terbalik. Al-masalah hadi asyara ba'dal mi'ah, masalah ke-111, al-iman bil jibti wa tagut. Beriman dengan al-jibt dan at-tagut. Ya, akan saya jelaskan nanti makna al-jibt dan at-tagut. Ini termasuk warisan ahlul jahiliyah dalam hal akidah atau keyakinan mereka. Mereka beriman kepada al-jibt dan at-tagut. Ya. Berkata sesuai Allah Ta'ala dalam syarahnya, qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, yaitu dari kalangan orang-orang yang baca Alkitab, ya, yu'minuna bil jibti wat tagut, akan tetapi mereka masih beriman atau justru beriman dengan al-jibt dan at-tagut. Dan al-jibt disebutkan tentang hal ini dalam tafsir-tafsir para ulama, qila huwa sihr. Ada yang mengatakan al-jibt maknanya adalah as-sihr. Sihir. Ya, sihir dan berbagai dalam berbagai macamnya. Wa qila asy-syaitan, ada mulai mengatakan al-jibt itu asy-syaitan. Ya. Al-jibt itu asy-syaitan. Wa tagut dan tagut, man tajawaza hudud Allah, ya, orang-orang yang melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diperlakukan, ya, orang-orang yang melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala, melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara warisan atau di antara kebiasaan ahlul jahiliyah dahulu dari kalangan ahlul kitab, mereka justru tidak beriman dengan apa-apa yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka tahu bahwasanya itu datang dari zat yang sama dengan yang menurunkan Taurat. Namun sebaliknya mereka beriman dengan hal-hal yang semisal dengan jibt dan tagut tadi, sihir, syaitan dan juga orang-orang yang diperlakukan berlebihan hingga sampai disembah dan hal-hal lainnya. Mereka lebih percaya kepada yang kedua ini. Wa sababu nuzulil ayah, kata Syaikh Fadhil Rahimahullah taala berikutnya, dan sebab diturunkannya ayat ini adalah anna yahudal ladzina kanu bil Madinah, bahwasanya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, ya, dahulu di kota Madinah sebelum datangnya Rasulullah SAW, ya, ada kaum Arab dari suku Aus dan Khazraj, dan juga ada orang-orang Yahudi, ya, tiga suku besar, Bani Qainuqa, Bani Quraidah dan Bani Nadir, ya. Lamma hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah wa aqada ma'hum al-mu'ahada alla yuqatilu al-muslimin wa ayyudafi'u 'anil Madinah man qasadaha. Maka ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah setelah banyaknya orang-orang Madinah yang masuk Islam, ya, kemudian Nabi SAW berhijrah ke Madinah, ya, maka tidak lagi antara Yahudi dengan Arab, tapi seakan-akan antara kaum Yahudi dan kaum Muslimin, karena orang-orang Arab itu rata-rata, ya, kebanyakannya atau bahkan hampir seluruhnya yang penduduk Madinah saat itu yang Arab-Arab masuk Islam, ya. Maka Nabi SAW ketika datang ke kota Madinah, aqada ma'ahum al-mu'ahadah, membuat perjanjian. Perjanjian antara kaum Yahudi dan juga kaum Muslimin, ya. Alla yuqatilul muslimin, di antara butir-butirnya adalah, ya, hal-hal yang penting dari perjanjian tersebut adalah alla yuqatilul muslimin. Mereka tidak boleh memerangi kaum Muslimin, ya, termasuk darinya tidak boleh membantu, ya, orang-orang yang ingin merangi kaum Muslimin, karena mereka dalam perjanjian. Wa ayyudafi'u, dan bahwasanya mereka harus, ya, membela kota Madinah man qasadaha, dari orang-orang yang menyerangnya. Karena sama-sama tinggal di kota Madinah dan sama-sama terikat perjanjian, maka siapa saja yang menyerang kami, menyerang kota Madinah, maka kita bela, ya, maka harus kita bantu, ya, atau kita pertahan kota Madinah dari penyerang-penyerangnya. Wa abul ahda lazak, dan mereka lalu memberikan janji mereka, ya, ikut dalam perjanjian tersebut, dan tandatanganinya. Falamma daqu bin nabi sallallahu alaihi wasallam bin nabi wa bi ashabihi dar'an wa ra'u anna al-islam yantasiru wa yanmu dhahaba sadatuhum ila quraish makkah. Falamma daqu bin nabi sallallahu alaihi wasallam ashab, maka ketika mereka mulai terdesak dengan nabi sallallahu dan para sahabatnya, melihat, ya, mereka mengira bahwasanya nabi dan para sahabatnya bakal segitu-segitu aja, ya, sebagaimana mereka Yahudi juga rata-rata segitu-segitu aja. Ya, tatkala mereka melihat Nabi SAW semakin banyak pengikutnya, kaum Muslimin semakin banyak, ya, dan juga menang dalam berbagai perang, ya, baik dari mereka dari melawan mereka yang, ya, pasukan kecil yang berusaha menyerang kota Madinah, bahkan menang di perang Badar, ya. Warau annal Islam yantasir wa yanmu, dan mereka melihat bahwasanya Islam itu tertolong dan semakin meluas. Ya, semakin meluas. Zahaba sa'adatuhum ila Quraisy Makkah yastanjiduna bihim ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka, ya, zahaba sa'adatuhum, para pemuka Yahudi, ya, pergi ke Quraisy Makkah Quraisy di Makkah, yastanjiduna bihim 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, meminta tolong kepada mereka untuk menghadapi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yuriduna minhum ay yadhhabu ma'hum liqitalin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ingin agar ya ikut, agar kaum Quraisy ikut serta bersama mereka untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saat itu sebelumnya atau sebelum kejadian ini, orang-orang Yahudi, sebagian orang-orang Yahudi sudah membuat kerusuhan sebelum kota Madinah. Membuat kerusuhan hingga akhirnya mereka diusir dari kota Madinah karena membuat kerusuhan. Karena membuat kerusuhan. Ya, mereka tidak senang dengan kaum muslimin memancing-mancing kerusuhan sehingga mereka diusir dari kota Madinah. Sebagian dari mereka, tersisa satu kabilah ketika itu. Masih ada satu kabilah. Maka kemudian mereka-mereka yang sudah terusir ini ya sakit hati dan juga merasa ingin ya menghabisi Islam yang ada pada saat itu. Mereka melihat kemana mereka, bagaimana caranya mereka bisa menghabisi, sedangkan kaum Yahudi sedikit, tidak banyak. Maka mereka dengan cara mengajak kaum Quraisy saat itu serta orang-orang Arab sekitarnya bersekutu untuk menghancurkan kota Madinah. Ya, menghancurkan kota Madinah. Dan bukan itu aja. Setelah mereka bersekutu dengan orang-orang lainnya, orang-orang ya bersekutu dengan orang-orang Arab saat itu untuk menghancurkan kota Madinah, mereka juga bahkan masuk melalui Yahudi yang masih ada di Madinah. Mempengaruhi mereka agar ikut dalam peperangan tersebut. Sehingga kaum muslimin saat itu berada dalam kesulitan yang sangat. Dari luar dikepung musuh, ya, dari dalam ada kelompok yang berkhianat, yaitu orang-orang Yahudi yang tersisa di kota Madinah tersebut. Fa'alhamallah Quraisy ay yas'alu ha'ula wa qala lahum. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang Quraisy bertanya kepada mereka, ya, antum ahlul kitab. Kalian ini kan orang-orang yang punya Alkitab. Fa'ayyuna 'alal haqq. Maka siapa di antara kami yang berada di atas kebenaran? Muhammad sallallahu alaihi wasallam am nahnu? Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kami? Artinya apakah Muhammad lebih, Nabi Muhammad SAW lebih berada di kebenaran atau kaum Quraisy, musyrikin Quraisy? Qalu madza antum alaihi? Maka mereka berkata, kalian ini seperti apa? Apa yang kalian lakukan? Kata orang-orang Yahudi ini. Qalu nahnu nuqrimud dhaif wa nasilul arham wa nuqsil wa nasqil hajij wa kadza wa kadza. Kami ini memuliakan tamu, menyambung tali silaturahim, memberi minum orang-orang haji, wakala dan juga yang lainnya kami lakukan hal-hal baik. Amma Muhammad, Abu Nabi Muhammad SAW, maka yang mereka sebutkan hanya hal-hal yang buruk. Perhatikan. Fa inna usabba alihatana, maka ia mencela ilah-ilah kami. Wa abadinana, mencela serta mengingkari agama kami. Wa khalafa dina ajdadihi, menyelisih agama ya kakek-kakeknya, wa qata arhamana wa ila, dan hal-hal yang lainnya. Ya, memutus tali silaturahim dengan alasan apa? Sebagian orang masuk Islam, sebagian lagi tetap dalam keadaan kafir. Mereka anggap ini memutus silaturahim. Ya, padahal tidak. Ya, justru ya tali silaturahim dibangun di atas agama Islam. Dibangun di atas agama, ya. Tidak ada pentingnya kalau seorang yang mempunyai banyak menyambung tapi ia seorang kafir. Maka tali silaturahim terhubung yang benar adalah ketika seorang berada dalam agama Islam. Wa qalu lahum maka orang Yahudi berkata kepada mereka, antum alal haq wa Muhammad alal batil. Kalian berada di kebenaran dan Muhammad berada di kebatilan. Padahal mereka tahu bahwa Rasulullah SAW lebih, ya, Rasulullah SAW agamanya atau kitabnya datang yang sama dengan kitab yang mereka pegang. Datang sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi sebagaimana Nabi Musa alaihissalam juga seorang nabi. Wa hum ya'lamuna, padahal mereka mengetahui, Padahal mereka mengetahui anna Muhammadan alal haq, bahwasanya Muhammad berada di kebenaran, sallallahu alaihi wasallam berada di kebenaran, wa huwa Rasulullah, dan ia adalah Rasulullah, wa anna haula abadatu asnamin wa awthan, sedangkan lawannya mereka adalah orang-orang Quraisy, adalah para penyembah berhala. Faqala Allahu fihim, maka Allah taala menurunkan ayatnya tentang mereka. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Tidakkah kau melihat kepada orang-orang yang diberikan bagian dari Alkitab? Mereka justru beriman dengan al-jibt dan at-taghut, syaitan, dan juga sihir, serta keyakinan, ya, lebih memilih keyakinan kaum-kaum musyrikin dibandingkan keyakinan tauhidnya kaum mukmin. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, serta mereka berkata kepada orang-orang kafir dari kalangan kaum musyrikin saat itu, haulai ahda minal ladina amanu sabila, mereka itu lebih benar jalannya dibandingkan orang-orang beriman. Lahu, perhatikan, kaifa annallaha qala yu'minuna bil jibti wat taghut, mereka beriman dengan al jibt dengan at taghut, ma annal amra muwafaqatun fil zahir faqat, padahal mereka hanya menyerupai dalam hal-hal yang nampak saja, menyumpai orang-orang musyrikin dalam hal-hal yang nampak saja, ya. Wasamma'u imanan, dan dinamakan sebagai iman, keyakinan. Fadalla 'ala anna muwafaqatul kuffar 'ala ma hum 'alaihi min ghairi ikrah, iman bima hum 'alaihi walau lam ya'taqid biqalbihi. Maka ini menunjukkan bahwasanya menyerupai orang-orang kuffar, mengikuti dan juga menyetujui mereka, ya, mengikuti dan juga menyetujui mereka, alamahum alaihi, pada hal-hal yang mereka berada di atasnya, khusus pada hal-hal yang berkaitan dengan agama, ya, berkaitan dengan agama, ya, min ghairi ikrah, tanpa adanya paksaan, iman bimahum alaihi, sama dengan mengimani apa-apa yang mereka lakukan, ya. Walau lam ya'taqid biqalbi, walaupun ia tidak meyakini dengan hatinya, ya. Kita katakan ini dalam hal-hal yang mana mereka menjadi seorang musyrik dengannya, ya. Adapun dalam selainnya, dalam hal-hal lainnya, maka tetap tidak boleh menyerupai orang-orang kafir, akan tapi hukumnya tidak sampai seperti ini, ya. Hukumnya tidak sampai, tentunya tidak sampai seperti ini, ya, tidak sampai seperti ini. Ini adalah dalam hal-hal yang mana mereka menjadi kafir dengannya. Makanya dalam ayat ini disebutkan Allah Ta'ala al-jibut at-tawud. Dan al-jibut at-tawud adalah hal-hal yang bisa, ya, mengimani sihir, mengikuti syaitan, adalah hal-hal yang bisa menjatuhkan kepada kemusyrikan. Wa hunaka unasul an yaqulun, sekarang ada sebagian orang berkata, innal insan la yakfur walau qala al-kufr hatta ya'taqiduhu biqalbih. Ada yang mengatakan seorang manusia itu tidak akan menjadi kafir walaupun ia mengatakan berbagai hal kufriyah, hal-hal yang mengkafirkan, hatta ya'taqiduhu biqalbihi, hingga ia meyakini dengan hatinya. Falau qala kalam al-kufr min ghair ikrah wa fa'ala af'al al-kufr wa sabballaha wa rasulahu wa fa'ala ma fa'al fa'innahu la yakfur inda ha'ula hatta yu'lam ma fi qalbihi. Walaupun ia mengatakan kata-kata kekufuran tanpa ada paksaan, ya, wa fa'ala af'al kufur, serta melakukan berbagai perbuatan kekufuran, wa sabballaha wa rasulahu, menghina Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya, wa fa'ala ma fa'al, ia lakukan apa-apa yang ia lakukan, fa innahu la yukfar inda ha'ula, maka ini tidak kafir, tidak dianggap kafir menurut mereka, hatta yu'lam ma fi qalbi, hingga ia diketahui apa-apa yang ada di hatinya. Wa hadha madhhab ghulatul murji'ah, dan ini, ya, yang mengatakan bahwasanya segala hal itu dinilai dari keyakinan, ya, adalah madhab ghulatul murji'ah, pendapat para ghulu, para ekstremis dari kalangan murji'ah. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka berkata la yadurru ma'al, ya, atau la yadurru ma'al imani maksiyah kama la yanfa'u ma'al kufri ta'ah. Orang-orang murji'ah mengatakan tidak ada, ya, tidak akan ada mudarat sama sekali terhadap keimanan selama ia beriman. Artinya selama ia beriman, maka apapun yang ia lakukan, maksiat atau segala macam, tidak ada hasilnya buat dia, tidak ada hukumannya. Sebagaimana ketika seorang kafir tidak akan bermanfaat baginya berbagai ketaatan. Ini mazhab Murjiah yang mengatakan demikian, ya. Perhatikan kata Syekh Shalih Fadhil Hafizullah Ta'ala, "Fallahu wasafa haula bi annahum yu'minuna bil jibti wat tagut." Maka perhatikanlah Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka bahwasanya mereka beriman dengan al-jib dan tagut. Ma'ama hasala minhum huwa muwafaqatuz zahir. Padahal yang mereka lakukan hanya mengikuti dan mencocokinya secara zahir. Wa huwa fi qulubihim ya'taqiduna annahum khati'un. Ya, dan ia dalam hati mereka meyakini bahwasanya mereka salah, Wa anna Muhammadan 'alal haqq, bahwasanya Muhammad SAW berada di kebenaran. Walakin hamalahumul kibr wal hasad wa adawatur rasul ay yuwafiquhum fi adh-dhahir wa kaffarahum Allah Ta'ala bidzalik. Akan tetapi kesombongan serta rasa hasad serta juga permusuhan mereka terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa mereka untuk mencocoki orang-orang musyrikin dalam hal-hal zahir, maka Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan mereka karena hal tersebut. Wa hadhi daqiqah 'azimah fi masail at-takfir. Maka ini adalah suatu hal yang sangat penting dalam masalah mengkafirkan. Wa fi raddun 'ala man yaqul la yaqulu al-insan mahma qala wa mahma fa'al wa mahma asa min al-kufr. Dan dalamnya terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwasanya tidak kafir seorang apapun ia katakan, apapun ia perbuat, apapun ia lakukan dari kufuran. Walau sabballaha wa rasulahu, walaupun ia mencela Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, hatta yu'lam annahu fi qalbihi yuwafiq hadha asy-syai', nasallahu al-afiyah min hadha ad-dhalal, hingga diketahui di hatinya bahwasanya ia mencocoki dalam hal ini, bahwasanya ia meyakini dalam hal ini, nasallahu al-afiyah wa min hadha ad-dhalal. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari kesesatan ini. Perhatikan dalam masalah takfir, dalam masalah mengkafirkan, ya, ada mukaffirat, ada hal-hal yang mengkafirkan berkaitan dengan perkataan. Di antara seperti mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela rasulnya. Ya, sebagaimana dalam firman Allah, la ta'tadziru, ketika ada orang sebagian yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam dan para sahabat, kemudian mereka beralasan bahwasanya mereka hanya bermain-main. Allah Ta'ala turunkan, la ta'tadziru qad kafartum ba'da islamikum, pada imanikum. Jangan kalian mencari-cari alasan, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ada pula yang berkaitan dengan perbuatan. Ada pula yang berkaitan dengan ya keyakinan. Ya, ada pula yang berkaitan dengan keyakinan. Maka menjadikan seluruhnya berkaitan dengan keyakinan adalah mazhab ya Murjiah. Semuanya harus pada keyakinan, meskipun dia mengatakan kalam-kalam kufri. Sebaliknya, semua yang menjadikan hanya berkaitan dengan perkataan. Seorang mengatakan suatu dianggap kafir. Seorang mengatakan melakukan perbuatan suatu dianggap kafir karenanya. Seorang melakukan perbuatan dosa dianggap menghalalkannya. Seorang mengatakan suatu dianggap menghalalkannya. Maka ini mazhab khawarij. Ya, mazhab khawarij. Maka kita harus berada tengah-tengah. Memposisikan setiap perbuatan sesuai dengan bagiannya dari daripada kalam para ulama. Ya, maka hal ini harus diperhatikan bahwasanya setiap perbuatan berbeda-beda. Ada yang dinilai dari hanya perkataan saja bisa mengkafirkan, ada pula yang harus dengan keyakinan. Allah Ta'ala ala wa ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.